perhatian, pemahaman, pengetahuan bilwaqi terhadap kenyataan yang ada yang menimpa kaum muslimin. Bagaimana batasannya? Bihaitsu la yashghalana min qadiyyatina al-asasiyyati allati hiya dirasatu kitabillah wa hifdzu kitabillah wa hifdzu sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wal inayatu wal ihtimamu bi ulumil wasail ila akhirih. Baik, beliau mengatakan, ya, memang kita perlu dan butuh untuk memperhatikan kenyataan yang ada yang menimpa umat Islam. Namun bihaitsu, ya, tentu dengan batasan apa? Hal itu tidak menyibukkan kita dari qadiyatina al-asasiyah, dari tugas kita yang pokok, dari perkara inti, ya, yaitu mempelajari Al-Quran. Sekarang kenyataannya orang-orang yang sibuk dengan itu berapa persen bagian dia untuk Quran? Taib, mempelajari ayat-ayatnya, tafsirnya. Yang kedua, wa hifdzu kitabillah, menghafal kitab Allah berapa persen waktu yang dia luangkan dalam sehari untuk menghafal Al-Quran? Paling tidak membaca Al-Quran berapa halaman dalam sehari semalam, berapa menit dari waktu yang dia luangkan untuk meneliti, mengikuti berita, enggak terasa buka seperempat jam, setengah jam, enggak terasa satu kali duduk, nanti siang diulang lagi, teliti lagi, apa ini, masya Allah. Nah, ini batasannya. Ya, memang perlu perhatian, namun jangan sampai menyibukkan kita dari tugas pokok mempelajari Al-Quran, menghafal kitab Allah, menghafal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dihafal sedikit demi sedikit. Tayyib, wal inayah, serta perhatian, wal ihtimam, serius, bukan cuma jadikan sebagai sambilan. Memiliki ihtimam, memiliki seriusan, bi'ulumil wasail, terhadap ilmu-ilmu wasilah yang akan mengokohkan ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu akidah, dipelajari juga. Minal lughati wal usuli was sarfi wan nahwi, berupa ilmu lughah, ilmu bahasa, ilmu usul, usul fiqih, ya, qawaid fiqhiyah, ilmu sharaf, ilmu nahwu, wal balaghati, ilmu balaghah allati tusaiduna, yang akan mendukung kita, mendukung dan menguatkan pemahaman kita terhadap Quran, sunnah, akidah, manhaj. Baik. Qala wa yatawaqqafu fahmu katsirin min nususil Quran wa sunnah ala isti'abi mithli hadhihi al-ulum ma'rifati daqaiqiha. Pemahaman terhadap sekian banyak dalil Quran dan sunnah itu yatawaqqaf, tergantung. Orang ini faham, dia hafal Quran, dia mengetahui maknanya. Namun, ya, kata beliau, fahmu katsirin, pemahaman mayoritas untuk memahami sekian banyak dalil Quran, sunnah, dia tawakkuf, tergantung dari isti'ab, penguasaan seseorang, ya, penguasaan seorang terhadap ilmu-ilmu semacam ini, ilmu bahasa. Penting bahasa Arab, mempelajari, ya, bahasa Arab, mengapa di fathah, di dhamma, di kasrah, di sukun. Jangan dianggap remeh. Kalau para sahabat enggak butuh istilah belajar bahasa Arab, mengapa? Karena memang sudah menjadi apa? Bahasa mereka. Enggak ada yang istilah belajar, ya, bahasa, kemudian ilmu usul, ilmu nahwu. Enggak. Mengapa? Karena memang sudah menjadi bahasa mereka dan mereka faham. Terlebih sebelum terjadi perluasan wilayah kaum muslimin, masih murni bahasanya. Baik. Tidak butuh belajar sorof. Mengapa? Karena memang keseharian mereka itu bahasa mereka. Nah, barakallahu fikum. Penguasaan, pemahaman terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah itu pun, ya, para sahabat ketika mendapatkan iskal permasalahan, menanyakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap remeh ilmu-ilmu alat itu, ilmu bahasa, ilmu usul, ya, sharaf, nahwu, balaghah dan semisalnya. Namun ini pun tidak cukup, ya, harus bertalaqqi, ya, akhdhu al-ulum min al-masyayikh au talabatil ilm, mencari ilmu dari para masyayikh atau para menuntut ilmu. Naam, bukan difahami sendiri. Kecuali kalau orang sudah memiliki penguasaan dasar-dasar ilmu akidah, ya, dia kuasai kemudian ilmu fikih, manhaj, tafsir, sudah menguasai dan menguasai, sudah belajar dari orang yang berilmu, ilmu-ilmu alat tadi, baru diizinkan untuk, ya, memeriksa, memperhatikan, membuka kitab-kitab. Dan lebih utama lagi apa? Seseorang terus-menerus istimrar talabul ilm di hadapan orang yang memiliki ilmu dan disertai dengan apa? Dia membuka kitab para ulama, berjalan dua-duanya. Nah, beliau mengingatkan di sini, pemahaman sekian banyak dalil dari Quran dan Sunnah ini yatawakof, tergantung dari penguasaan seseorang terhadap ilmu-ilmu tersebut, wa ma'rifati daqa'iqiha, dan menguasai yang jelimet-jelimet itu, yang sulit. Nah, fayakunu indana syai'un minal ilmam, sehingga kita memiliki perhatian dan keseriusan dalam hal ini. Ini peringatan penting bagi beliau. Ya, memang kita butuh mengetahui waqi', berita itu. Namun jangan sampai pengetahuan itu menjadikan kita tersibukkan. Ya, sibuk sehingga meninggalkan tugas pokok. Apa itu? Mempelajari Al-Quran, Sunnah, menghafalnya. Demikian pula mempelajari ilmu-ilmu alat. Baik, yang mana ini jadi pokok. Anggaplah seseorang mengetahui waqi', kenyataan yang ada. Beritanya benar, padahal kalau kita melihat yang tersebar belum tentu benar. Bumbu-bumbunya banyak, ya. Beritanya ditambah, dikurangi. Ya, bagaimana bisa? Kalau sekedar mengetahui ini sementara dia tidak mengetahui hukum pokoknya, bagaimana Al-Qur'an, bagaimana Sunnah, bagaimana salafus saleh dalam menyikapi al-waqi', kenyataan yang ada itu. Yang menjadi pokok adalah bagaimana seorang menguasai ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Qala la mani'a. Tidak ada masalah, enggak ada penghalang. An yatawassa'a ba'dun nas. Tidak mengapa seseorang tawassu', masuk di dalamnya sebagian dari manusia. Ya. Wa huwa ma nuwajjihu ilaihi kullas syabab. Perkara ini bukanlah kami arahkan setiap pemuda untuk masuk ke situ. Bukan kemudian dikatakan sebagian manusia boleh, sebagian manusia dianjurkan untuk masuk ke situ. Ini betul-betul menguasai kenyataannya ada. Tujuannya ada mengenal. Paling tidak sebagian dari kaum muslimin mengetahui kenyataan yang ada. Kemudian kata beliau, bukan berarti, ya, kita mengarahkan setiap syabab, setiap pemuda untuk masuk ke situ. Tayyib. Kulla asyababi nuwajjihuhum ila hadza. Semua pemuda kita arahkan ke situ. Terus siapa yang mau mempelajari Al-Qur'an? Siapa yang mempelajari hadis? Siapa yang menghafalnya? Semuanya dikerahkan di sana. Enggak perlu demikian. Ai fiqhil waqi', yaitu mempelajari, melihat, mengamati kenyataan yang ada di tengah-tengah umat manusia. Tayib. Ini jelas bimbingan beliau tidak mengapa bagi sebagian orang, tidak semuanya. Hadza yasrifuhum 'anil wajibi al-asasi. Kalau demikian, kalau kita mengarahkan setiap pemuda untuk masuk, menelusuri, mencari berita dan semisalnya, akan memalingkan mereka dari perkara yang wajib, yang pokok. Apa tadi? Belajar Quran, sunnah, menghafalnya, memperhatikannya serius dengan ilmu-ilmu al-wasail, ilmu-ilmu alat. Qala wa yashghaluhum 'anil wajibil asasi. Ya, kita tidak menyarankan mereka untuk sibuk dengan fikih waqi', kemudian menyibuk melalaikan mereka dari perkara yang pokok. Alladhi yashghalu nafsahu daiman wa daiman bihadhil asya' yaqsu qalbuhu. Coba lihat. Ya, kita sama-sama menengok, sama-sama memperhatikan. Beliau memberikan suatu ungkapan sebagai bentuk kesimpulan dan nasihat kepada kita. Orang yang menyibukkan dirinya daiman terus-menerus ini, sebentar lagi ini, ya, bihadil asya' dengan berita-berita itu. Ya, kalau yang diceritakan tentang perkembangan Islam, ya ini masuk, kan itu. Bagaimana lagi kalau yang diceritakan itu, bagaimana sekarang Olimpiade, terus apa lagi misalnya? Hah? Sekarang lagi rame bisnis ini. Sekarang lagi rame apa misalnya berita politik ini. Diikuti. Diikuti dan diikuti daiman wa daiman. Satu majelis, majelis berikutnya. Allahul musta'an. Kata beliau, yaqsu qalbuhu, akan keras kalbunya. Sekali lagi, coba kita bandingkan. Waktu kita ketika menengok misalnya HP, ya, dengan membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita berlaku adil. Nah, berapa persen jatah kita untuk Quran? Berapa persen jatah kita untuk duduk dalam majelis ilm? Berapa persen jatah kita untuk menghafal? Coba demikian. Kalau perlu dibatasi, dikasih jam. Kalau misalnya kita, misal ya, kita mau berlaku adil, ya, jatah kita dihitung misalnya, belajar di majelis sekian jam, baca Quran sekian jam, ya sudah, ya, paling tidak nggak melebihi demikian, jatah kita untuk membuka itu dijamin, jam sekian sampai sekian buka, sekian sampai sekian sudah, betul-betul dibatasi, betul-betul berlaku insaf, adil terhadap diri kita. Syukur-syukur sudah diserahkan kepada orang yang mengerti ilmunya, mengerti hukumnya. Nasihat dari beliau, yaqsu qalbuhu. Kalau dia terus-menerus demikian, akan keras qalbunya. Ma talinu al-qulubu illa bidzikrillah. Qalbu itu tidak akan lembut, tidak akan lunak kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang telah menurunkan ahsanal hadits. Apa itu ahsanal hadits? Ya, ucapan terbaik. Apa itu? Al-Qur'an. Coba. Allah yang telah menurunkan ucapan terbaik, enggak ada yang lebih baik dari Quran. Kitaban, sebuah kitab, mutasyabihan, yang mirip. Sebutkan mutasyabih, yakni tasyabuh fil itqan. Mirip kemungkinannya. Ya. Tasyabuh. Bukan tasyabuh di sini bermakna ya samar, bukan. Mutasyabihan, ai tasyabuh, kemiripan dalam hal keitqanan, mirip antara satu ayat dengan ayat yang lain. Masaniya, yang terulang. Coba lihat bagaimana kisah yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa, sebutkan dalam surat ini, diulang lagi dalam surat ini dengan sigah yang lain. Kisah Nabi Adam, sebutkan dalam surat ini, diulang lagi pada surat yang lainnya, terulang. Tujuannya apa? Agar kita mempelajari, menghayati, kemudian memetik faedahnya dan mengamalkan. Itu diulang-ulang terus. Taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, yang menyebabkan taqsha'ir, merinding. Ya. Dari Al-Qur'an tersebut julud, kulit-kulit orang yang takut kepada Rabb mereka. Ayat ini sering kita dengar, kan demikian. Namun berapa orang yang sudah merasakan hal ini? Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Baca, mendengar dalam salat maghrib, salat isya ataupun salat subuh ayat-ayat Allah. Namun karena kita yang pertama tentunya rasa takut dan ilmu kita sedikit. Kemudian ketika salat banyak gangguan dari syaitan dan kita lalai, disertai enggak faham dengan bahasa Arab apa yang dibaca oleh sang imam, salatnya lalai, enggak perhatian, bagaimana bisa taqsha'irru? Sang imam menangis, kita kenapa dia menangis, kan itu ya, sang imam menangis karena menghayati apa yang disampaikan oleh apa yang dia baca. Qala thumma talinu juluduhum, ketika kulit-kulit tersebut, kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Allah, taqsha'irru, merinding. Lalu talin juluduhum, sehingga kulit-kulit mereka menjadi lunak. Wa qulubuhum, demikian pula qalbu-qalub mereka, ila zikrillah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini sebab pokok kalbu kita akan menjadi lunak, akan mudah menerima kebenaran dari siapapun datangnya dan dimanapun serta kapanpun. Itu kalau kalbunya itu lembut, ya, kelembutan dan kelunakan kalbu bukan dilihat dari apa? Jasadnya. Ada orang gagah berani, namun ketika disentuh dengan ayat-ayat Allah, dia takut. Ya, dia segera rujuk dari kesalahan. Ada pula orang yang mungkin kerempeng, sakit-sakitan, kan gitu. Namun kalbunya keras. Kalbunya keras. Ketika diajak kepada kebenaran, tidak mau menerima. Na'udzubillah min dzalik. Menyedihkan itu. Kalbu itu sehat dengan zikir kepada Allah, dengan talabul ilm, dengan amal saleh. Ada pula kalbu yang sakit. Lebih-lebih itu, kalbunya sudah menjadi kalbu yang mati. Tidak ada lagi manfaat peringatan. Na'udzubillah. Qala hafizahullah ta'ala, al-qulubu taqsu, wal-qulubu tasda'u. Kalbu-kalbu manusia taksu, bisa menjadi keras. Ini kenyataan yang ada. Dan tentunya ada sebabnya. Wal qulubu tasda'u, bahkan kalbu itu bisa berkarat. Wa tatasikhu, dan kalbu itu bisa menjadi kotor. Ya. Yeah. Wa tahtaju ila ma yutahhiruha wa yunazzifuha wa yulayyinu qaswataha. Kalbu tersebut butuh kepada sesuatu yang akan yutahhir, membersihkannya, mensucikannya. Wa yunazzifuha, dan membersihkan dari kotoran-kotoran itu, dari noda-noda serta karat, bersihkan. Ya, kadang harus, ya, ibaratnya kalau besi berkarat harus digosok-gosok dengan keras. Tujuannya apa? Agar menjadi bagus kembali. Demikian pula dakwah. Tayyib, al-aslu fi dakwah al-lin. Hukum asal dakwah itu lemah lembut. Namun ketika di saat tertentu membutuhkan syiddah, maka diberlakukan syiddah, keras, tegas. Tujuannya apa? Untuk membersihkan kalbu-kalbu manusia. Naam. Coba lihat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas dan keras mengatakan apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka. Kedua tangan Abu Lahab. Dan dia benar-benar celaka. Tegas, keras. Nah, dengan syiddah. Ini termasuk dari hikmah yang semestinya dijalankan. Di dalam berdakwah ila Allah azza wa jallin dan syiddah pada tempatnya. Qalbu membutuhkan perkara yang akan mensucikannya, membersihkannya, wayulayyinu qaswataha, dan melembutkan, melunakkan kekerasan qalbu tersebut. Wa ma dzalika illa bikitabillahi wa bisunnati ar-rasuli alaihi salatu wassalam. Hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan kitab Allah serta sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini obatnya. Ingin lembut kalbunya, ingin lunak kalbunya, ingin mudah menerima al-haq, kembali kepada Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Qala amma hadhihi, adapun ini, yaitu apa tadi? Menengok, menyibukkan diri, mengikuti terus-menerus perkembangan dunia. Amma hadhihi falaha dakhalun kabirun. Bisa dakhal au dakhal. Falaha dakhalun kabirun au dakhalun. Ya. Adapun perkara-perkara ini, menyibukkan diri dengan berita-berita itu, maka di situ mengandung peluang besar. Dakhal bin Aib, makar, tipu daya yang sangat besar, firrani, yang akan menutup alal qulub, yang akan menutup qalbu. Itu merupakan sebab utama, atau sebab yang besar, faktor utama, faktor pokok, dari sekian faktor yang akan menjadikan qalbu itu tertutup. Wa ala qaswatil qulub, demikian pula yang menyebabkan qalbu menjadi keras. Fana'khudh minha biqadrin, maka kita ambil waqi' tersebut, berita itu sesuai dengan kadarnya. Dan tentu kita melihat ya dan memperhatikan kadar kita masing-masing. Kadar kita masing-masing. Semakin dia selami waqi' itu, berita-berita itu, semakin banyak permasalahan yang harus dia selesaikan. Kok muncul semacam ini, gimana solusinya? Ya. Akhirnya menurut saya demikian, disimpulkan sendiri. Tidak ditanyakan kepada ahlinya. Dapat berita lagi, gimana solusinya? Harus segera diselesaikan. Dia enggak mau bertanya. Mencukupkan dengan apa yang dia miliki. Tayib, bertambah lagi ini, ngumpul. Awalnya satu, jadi dua, jadi tiga. Enggak terselesaikan masalah-masalah ini, akhirnya ngumpul dalam kalbunya. Sementara obat yang telah ditawarkan tidak diminum, ya, tidak diambil, enggak mau ngambil, apalagi mau meminumnya, menelannya. Tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah, talabul ilm, menghafal Quran, Sunnah, dan seterusnya. Fana'khudhu minha biqadrin, maka kita ambil sesuai dengan kadarnya. Wa qalilun minna ya'tani bihadihi al-asyai ala an yudha'ifa juhdahu wa yu'awwidha an hadzal waqti alladhi yadhi'uhu fi hadhihi al-asya'. Sedikit sekali dari kita ya yang perhatian terhadap permasalahan-permasalahan itu, an yudha'ifa juhdahu, untuk mengerahkan kemampuannya dan mengganti waktu yang dia sia-siakan untuk itu. Ya, dia sudah sibuk dengan itu. Ya. Kemudian tidak ada upaya untuk mengerahkan dirinya semangat dalam talabul ilm. Tidak ada upaya untuk mengganti waktu yang telah dia sia-siakan. Kalau satu jam dia luangkan untuk itu, semestinya dia ganti satu jam yang lainnya untuk mengimbangi syubhat yang ada, mengimbangi permasalahan-permasalahan yang ada. Yu'awwidu ma fatahu min dirasati kitabillah wa min sunnati rasul alaihi salatu wassalam. Menggantikan apa yang telah luput baginya untuk mempelajari Quran dan sunnah. Semestinya jatahnya belajar talabul ilm, menghafal Quran dan sunnah, dia luangkan untuk ini. Mana gantinya? Kan gitu. Dia tidak mengupayakan mencari ganti. Bikhtizali syai'in min waqtihi. Dengan apa? Ikhtizal, menyisihkan. Ya. Waktunya secara khusus untuk mempelajari Quran dan sunnah. Nasihat yang sangat penting dari beliau, hafizahullahu ta'ala. Itu, kalau kita mau berlaku adil, yang kita luangkan untuk membahas itu berapa persen, berapa jam, semestinya kita ganti. Sebesar itu pula, apa? Jatah kita mempelajari Quran dan sunnah. Tayyib. Demikian pula yang asas. Kalau tadi tambahnya 1 jam, ini 1 jam. Pokoknya juga tetap ada 1 jam mempelajari Quran dan sunnah. Sehingga tiap hari dia bisa 2 jam. Atau lebih daripada itu. Nasihat yang sangat agung. Yang butuh kita perhatikan dan kita amalkan dari beliau. Hafizahullah ta'ala. Tidaklah muncul nasihat semacam ini kecuali kasih sayang beliau. Sayangnya beliau terhadap umat. Sudah melewati sekian puluh tahun mengenal dakwah salafiyah, kemudian berdakwah di dalamnya dan mengatasi masalah-masalah yang ada. Qala hafizahullah ta'ala, anamu 8 sa'atin. Anamu, na'am. 8 sa'atin saya tidur, 8 jam. Lazimun li naumu 8 sa'atin, lazim. Satu perkara yang harus saya lakukan, saya tidur 8 jam. Ini contoh. Ukhalli sa'atan min hadhihi samani, saya sisihkan ya 1 jam dari 8 jam itu. Litilai ala hadhil asya. Kalau biasanya tidurnya 8 jam, sudah 1 jam untuk melihat ini, dibuka dulu, nah, disisihkan. Masalan sebagai contoh, au nisfa sa'ah, atau setengah jam. Hadhihi an nisfu sa'atan, setengah jam ini. Allati adhi'uha fi qira'ati hadhil asya, yang saya sia-siakan. Kan gitu ya, buka Google Maps. Enggak terasa ya setengah jam habis. Kan gitu, enggak terasa sekali memang. Nah, syaitan, hal-hal yang sifatnya mendukung hawa nafsu dikipas-kipasi. Baca Quran baru dapat 2 lembar. Masyaallah beratnya kan itu ya. Mau baca setengah jam, sebentar ada urusan. Nah, ini memang godaan dan cobaan dari syaitan yang harus kita atasi diri kita masing-masing. Baik, perlu ingatkan, misal seseorang sehari tidurnya 8 jam, karena punya HP ataupun punya fasilitas yang lainnya, iman-iman ini, punya HP gak dimanfaatkan. Diambil 1 jam, tidurnya dikurangi. Karena yang lainnya, yang berapa jam? 16 jamnya untuk aktivitas yang kerja dan lain sebagainya. Tidurnya dikurangi jatahnya. 1 jam atau setengah jam. Beri ingatkan. Ya. Setengah jam yang saya sia-siakan untuk membaca berita-berita itu. U'awwiduha badala an anam 8 sa'atin anama anamu 7 sa'at. Ya, saya ganti. Tayyib. 1 jam tadi sebagai ganti 8 jam, saya tidur 7 jam. Kurangi waktunya. Satu terpotong. Mestinya dengan keadaan demikian, ya dia berusaha sebagaimana nasihat beliau sebelumnya, yu'awwidu ma fatahu min dirasati kitab sunnah. Dia ganti. Diimbangi lagi. Semestinya apa? Kalau meluangkan waktu itu, ditambah lagi jatahnya mempelajari Al-Quran dan sunnah. Kalau jatah dia mempelajari itu setengah jam, tambah lagi setengah jam. Satu jam, tambah lagi satu jam. Kalau dia berlaku adil. Barakallahu fikum. Summa ya ikhwatah. Kemudian, wahai saudaraku, bimunasabati hadza su'al. Ya, sesuai dengan pertanyaan ini. Ya'ni kathirun minasyabab ghalau fi hadzal waqi'. Sekian banyak dari para pemuda berlebihan dalam perkara ini. Ghalau wajafau fi nafsil waqti. Ghalau. Berlebihan. Terlalu perhatian. Menghabiskan waktunya, perbincangannya. Daripada memurojaah ilmu. Wajafau. Dan jafa'. Ya, meremehkan dalam waktu itu juga. Satu sisi dia berlebihan di dalam mempelajari ataupun mengamati berita-berita yang ada, di sisi lain jafau, meremehkan. Meremehkan apa? Di saat itu juga meremehkan anugerah waktu yang Allah berikan kepadanya. Anugerah umur yang Allah berikan kepadanya. Ini enggak disadari. Waktunya habis. Waktunya berjalan. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah bersumpah di situ demi masa. Sebagaimana pula dikatakan oleh salafun shalih, al waqtu kasayf. Waktu itu bagikan apa? Saif, pedang. Illam taqata'hu qata'ak. Kalau engkau tidak bisa mematahkan pedang itu, ya tidak bisa menggunakan dengan baik, maka engkau akan ditebas oleh pedang itu sendiri. Rugi. Nah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia, anak hamba, anak Adam, pada hari kiamat tidak akan bergeser sampai ditanya tentang empat hal. Di antaranya apa? Wa an umrihi fi ma afnah. Umurnya. Apa itu umur? Hakikat waktu yang Allah berikan. Waktunya itu dihabiskan untuk apa? Naam, nas'alullah assalamah wa taufiq. Qala hafizahullah ta'ala, warubbama i'tabaruhu afdala minal ilmi bikitabillahi ta'ala wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, mereka i'tabaru, menganggap, menilai perbuatan itu afdal, lebih utama daripada mempelajari ilmu Al-Quran dan sunnah. Terus dikemanakan hadis Nabi SAW, wa khairul hadis, fa inna khairul hadis kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai demikian, lebih mengedepankan dan mengutamakan tadi daripada Al-Quran dan Sunnah. Musibah. Memang demikian. Oleh karena itu, pintar-pintar dan pandai-pandai memanfaatkan fasilitas bagi diri kita masing-masing dan keluarga kita menjadi tanggung jawab kita. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah ra'in, ya, pemimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, dipergunakan pada hal-hal yang bermanfaat. Naam. Namanya internet, sebagaimana dijelaskan para ulama, ya, semua ada. Mau cari apa, dicari di situ, keluar. Cari ilmu, ada. Cari rekaman durus, ada. Dari murotal ada. Ini sebelah kanan yang bagus. Sebelah kiri jangan tanya. Lebih apa? Banyak. Mau dari A sampai Z. Ya, ini fitnah luar biasa. Nah, walaupun rumahnya sudah dikunci, fitnah masih bisa masuk dengan sebab apa ini? HP, internet, luar biasa. Dengan berbagai fasilitas aplikasi yang ada. Oleh karena itu, ya berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari fitnah ma zahara minha wa ma batan. Fitnah yang tampak ataupun yang tersembunyi, disadari ataupun tidak. Nah. Qala wa rubbama ballamasna hadha lamsan bil yad. Bahkan ya, kami lamasna, meraba dengan tangan, itu betul-betul nyata, nah itu meraba dengan tangan, annaman yatamayyazu bil ilmi bil waqi'i wa yashtaghilu bi ilmi al waqi', yani yadrusu as-suhufa wa fiha al-kadhib wa fiha al-batil wa fiha tazwiru wa kathirun min hadzal kadhibi wal batil yandali ala haula alladhina ya'nuna bihadhihi as-suhuf wal majallati fayadhunnunaha sidqa. Ya, bahwasanya orang yang tamayyaz, orang yang sudah apa istilahnya sibuk dengan hal itu, dengan ilmu waqi', yashtaghil, ini lebih, dia lebih mengedepankan ilmu waqi' dan menyibukkan diri dengan ilmu waqi', yaitu yadrusu as-suhuf, dia akan mempelajari koran ini. Koran ini ceritanya apa namanya, perkataannya demikian, koran satunya melihat demikian, yang satunya demikian, dalam satu peristiwa. Dalam satu peristiwa. Ya kalau itu terkait dengan Islam, misalnya pengeboman, terjadi pembunuh diri, tempat, koran ini berbicara demikian, menurut kacamata dia. Yang satunya berbicara demikian, satunya demikian. Belum lagi di mawaqi', laman website yang ini sudut pandangnya gini karena dia punya prinsip, yang ini memandang demikian, akhirnya apa, sibuk ya tamayyiz, berusaha membandingkan ini dan itu, sibuk. Nah, yadrus as-suhuf, dipelajari itu, berita-berita itu, padahal wafiha, dalam keadaan di dalamnya terdapat kedustaan. Yang pernah menjadi wartawan atau dekat dengan wartawan tahu hal ini. Ya, banyak sekali perkara dusta. Tujuannya apa? Ya uang, kan gitu. Satu peristiwa bisa, ya satu peristiwa bisa menjadi satu halaman pokok, kan gitu. Dengan bumbu-bumbu, dengan bahasa-bahasa dari mereka, para jurnalis dusta. Banyak kedustaannya. Wa fihal batil, banyak kebatilannya. Wa tazwir, demikian pula penipuan. Enggak benar beritanya. Oleh karena itu jangan mudah percaya. Dari mana sumbernya? Dari koran ini. Dari mana sumbernya? Dari website ini. Dari mana sumbernya? Lihat dari siapa berbicara. Jangan mudah menerima, terlebih dari berita-berita semacam itu. Banyak kepalsuan. Nah, karena masing-masing punya tendensi, punya tujuan. Qala wa katsirun, sekian banyak min hadza, dari itu al-kadzib, kedustaan, kebatilan. Tayib, yang dali ala haula, yang menipu mereka, orang-orang yang perhatian terhadap koran-koran dan majalah sehingga menyangka itu adalah kebenaran. Ini berita nyata. Yang semakna dengan ini adalah ucapan Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Semisal dengan ucapan beliau, ya, bahwasanya para wartawan itu adalah para pendusta. Dusta. Beritanya banyak tidak benarnya. Karena memang itu tujuannya adalah dunia. Ya gimana enggak dunia, karena tiap hari harus mengisi apa sekian lembar. Lembarnya enggak kecil, bukan sekitab ini, lembarnya gede kan itu ya, koran itu. Harus terisi tiap hari. Gimana berita itu menarik. Berita itu ya hangat terus dan seterusnya. Akhirnya apa? Dibumbu-bumbui dengan sekian banyak kedustaan. Qala fayashhanuna admighatahum, sehingga orang-orang yang membaca berita-berita itu, kalau dahulu koran, majalah, ya kalau sekarang dengan fasilitas HP, baik itu Android ataupun yang lainnya, fayashhanun, orang-orang yang membaca berita-berita itu akan mengisi syahan, akan mengisi otak-otak mereka dengan berita-berita dusta. Setelah diisi, jadikan apa? Bahan pertimbangan, kan gitu. Ilaman rahimahullah. Terus, enggak cukup sampai itu. Wayashhanuna admighata annas. Kemudian dia pun mengisi otak-otaknya manusia. Kan senang. Sampaikan beritanya kepada yang lain. Habis itu kepada yang lainnya. Thumma. Ta'ti tahalilu wa dirasatu khata'in fi khata'in. Lalu, ya, datanglah tahalil, yakni upaya pemecahan. Demikian pula dirasat, pembelajaran, mempelajari, mengamati kesalahan di atas kesalahan yang sumbernya salah, tayib dari majalah, koran dan website yang lainnya. Sumbernya salah, beritanya dusta. Terus dia memahaminya juga salah. Kan itu, salah di atas kesalahan. Fayu'addi ila syarrin la ya'lamuhu illallahu tabaraka wa ta'ala. Sehingga berakibat kepada kejelekan, kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-muhim. Yang penting. Asbahal yawmu hari ini. La ilmil waki'i qadasatun. Atau asbaha al-yawma. Al-muhim asbahal yawma. Yang jelas saat ini. Hari ini. Ya, saat ini ilmu waki' itu memiliki qadasah. Betul-betul dimuliakan. Disucikan. Walahu makanah. Punya kedudukan. Wa fihi mufadalatun, punya keistimewaan, punya keutamaan-keutamaan. Wa fihi tamhisun lil ulama'i al haqiqiyyin, dan di situ pula terhadap tamhis, membicarakan para ulama yang hakiki. Yakni ja'aluhum fi janibin la tuqbal fatawahum. Akibatnya, akibat berikutnya kata beliau, ya, orang-orang sibuk dengan itu akan menjadikan para ulama fi janib, di suatu sisi yang mana ya fatwa-fatwa mereka tidak diterima. Enggak diterima. Mengapa? Karena enggak tahu waqi', katanya. Ulama yang ulama haid wan nifas, enggak tahu kenyataan, enggak tahu berita. Sampai demikian parahnya. Wala yahtarimuna, dan tidak lagi mereka memuliakan para ulama. Wa asbaha hadza mithlu qawli, yakni al-ahzab ghairil islamiyah. Ya, hal ini seperti apa? Ucapan partai-partai, kelompok-kelompok non-Islam. Kaifa yuharibuna al-Islam, bagaimana mereka memerangi Islam? Nah, sekarang sebagian kaum muslimin demikian. Dan kalau dulu ini dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, dan sekarang kaum muslimin yang menyerang ulama. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan-urusan berita itu. Ya'ni al-ulama'a al-muslimin jamidina raji'iyina mutakhallifin. Mereka mengatakan bahwasanya para ulama kaum muslimin itu jamid, jumud. Mengapa jumud? Karena yang dipegang itu kitab-kitab saja. Kitab ulama yang dulu, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, An-Nawawi dan lain sebagainya. Jumud, enggak berkembang. Raji'iyin maunya mundur. Ya, kembali ke zaman lampau. Mutakhallifin, tertinggal. Ucapan-ucapan yang Masya Allah luar biasa ya, jeleknya. Menilai para ulama dengan penilaian demikian. Jamid, jumud. Ya, kaku. Gak tahu kenyataan. Baik. Kita tambahkan satu paragraf. Hadza ilmul waqi', ini ilmu waqi', maknahu an ashabahu, bahwasanya para pemiliknya, orang yang menggandrungi ilmu waqi', tuqad na'am taqaddumiyun, orang-orang yang menguasai ilmu waqi', dikenal dengan taqaddumiyun, orang-orang yang maju, yang modern, orang-orang yang berkembang. Kalau ulama tadi mutakhallifun, terlambat, sudah kuno. Ini apa istilahnya, ejekan, celaan terhadap para ulama. Yang mempelajari ilmu waqi' itu adalah orang-orang yang moderat, yang terus bisa mengikuti perkembangan. Wa ulaika al-masyayikhu al-masakinu alladziina la ya'rifuna al-waqi' raji'iyun jamidun mutakhallafun. Naam. Sementara mereka masyayikh, masakin, kasihan. Tidak mengetahui waqi'. Mereka orang-orang yang kembali mundur ke zaman kuno, jumud, kaku. Demikian pula terlambat. Nafsus silahil ladhi yastakhdimuhu a'da'ul Islam. Ini adalah senjata yang dipakai oleh musuh-musuh Islam. Sama senjatanya demikian. Umat Islam itu umat yang hanya menengok pada urusan dulu, yang sudah para pelakunya sudah mati. Kita bicara di hadapan pakainya. Ini ternyata apa senjatanya musuh-musuh Islam juga. Ribdu ulama Islam, untuk melawan para ulama kaum muslimin. Yastakhdimuhu al-ana kathirun min syababil muslimna. Sekarang, metode ini, cara ini dipergunakan oleh sekian banyak dari pemuda kaum muslimin. Kathirun min syababina ma'al asafi yastakhdimunahu. Sekian banyak dari pemuda kita. Ya. Coba, orang-orang yang terjatuh pada pemikiran takfiri, ya, demikian menuduh para ulama Syekh bin Baz dan lainnya, dikatakan sebagai apa, ulama haid dan nifas, ulama yang hanya berbicara masalah haid dan nifas, enggak tahu waqi'. Ini pernyataan yang batil. Katsirun min syababina, sekian banyak dari para pemuda kita, bersamaan dengan kesedihan yang luar biasa, menggunakan metode semacam ini, meniru apa, musuh-musuh Islam untuk menghantam ulama kaum muslimin. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk kembali kepada Quran dan Sunnah dan terus-menerus mempelajarinya, memiliki ihtimam, perhatian dan keseriusan terhadap ilmu-ilmu syariat. Demikian pula betul-betul perhatian terhadap ilmu-ilmu al-wasail yang menguatkan bahasa, yang menguatkan ilmu tadi dengan bahasa Arab, usul fikih, sharaf, nahwu dan lain sebagainya, sehingga agama kita menjadi kuat, ya, diterpa angin juga kuat. Na'am, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.